Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13 artis ke 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithul Hadi Asyar. Di halaman 13, hadis ke 11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Sibti Rasulillah. Yaitu putunya kaji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam warahmatullahi Kola dawa sopa Sayyid Hasan bin Ali. Hafiz tu ngapalno ingsun min Rasulillah sangking tusani Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingsun ngapalno dak mayari buka ilah ma'ala yari buka. Dak ninggalno siro. Dak ninggalno siro ma'ing perkoro. Dak ninggalno siro ma'ing perkoro. Yari bukang mamang no koma kain siro. Kue ku ninggal barang sing kue ragu. Ilama maring perkoro layari bukang ora mamang no koma kain siro. Ilama maring perkoro layari bukang ora bikin mamang no koma kain siro. Jadi ninggal no barang sing mamang. Milih pilihan gaya hidup sing mesti no po. Benere, mesti no po. Terus mau coba tasbih kan mesti benere. Ridho be Allah mesti benere. Nyabari bojo, nyabari anak mesti benere. Tak nuntut hak, aku nuntut nafsu, nuntut hak, aku nuntut nafsu. Terus kalau terang ngeten, misalnya niki sing kula alami, kita sebagai orang DH, tapi di kewajiban. Jangan-jangan kita menuntut hak kita lebih banyak, itu pun kalau kita berhak. Kalau enggak, misalnya kita dihormati sebagai suami, yo, aku suami sing bener kan, enggak mesti juga, paham ya? Kau nuntut dihormati kan karena merasa menjadi suami yang padahal tidak mesti juga. Kau kan ijek mamang dengan status anda suami bener apa? Ya. Mamang itu tinggalkan cari status yang mesti kepada uang orang arah sempurna. Nah rasa sempurna ya rasa kecangkeman kakian lu. Nanti kalau tadi kiai benar, tadi kalau apa bujuk kalau mau hormat orang kerja kau mah, mau kabar je urip macam macam. Tenatin untuk dihormati, disambut, semalah gila. Malah apa? Ya, terus kalau ada yang Islam, tidak maya dibuka, ilah malah ya dibuka. Terus, lebus warga kayak ngomong. Tapi lebus warga itu orang mesti. Orang mesti itu ganggu. Karena kamar kita kadang tidak cukup. Tapi arep-arep rahmati Allah itu mesti. Rahmati Allah itu jembar. Dan Allah ngutus kita, wajib arep-arep rahmati. Mulane status kita adalah wong sing lakoni rojak limangka layar juwa awal yaumal arep-arep pengiran mesti bener ya wong Allah zat sing rahman sing rahim. Tapi nek kowe ngerasa berhak mbuh swarga ora mesti bener wong amal kamu kadang gak cukup. Jadi ngamal lu nyari sing mesti bener. Terus arep-arep rahmat Allah mesti bener. Tapi nek ngerasa berhak mbuh swarga ora mesti. Pokoke cari amal apa saja sing penting ke yakin bener. Kuwi jenenge dak mayari buka. Ilama ya. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dan ini halaman apa? 15 ya. 15 hadis nomor 18. Ini hadis solusi kalau kalau jenengan sing biasa salah. Ora biasa tok watak. Lakuan kok amben apa? Salah. An-Nabi Dharin Juntub bin Junada wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqi wa tiyasira wa ayyawa haitsuma kunta. Kowe ning ndi wae ana. Kowe ning ndi wae ana kudu nduwe sifat takwa. Ana wis terpaksa salah wa'ad bi as-sayyi'atal hasanata tampu. Wa'ad bi kuwi maknane model kiriyen iki. Wa'ad bi lan ngenuta nguri sira. Mutawa cara saiki nyusul ana sira. Kowe nyusulana asayata ing amal sing elek, wis kadung tau ngamal elek, mbok susuli alhasanata ing amal apik. Kowe nak bar ngamal elek, nang susuli ngamal apik. Mesti tamhuha, mongko iso nglebur apa hasanah ha ing saya. Tamhu mongko mesti nglebur apa hasanah ha ing saya. Kowe nak bar ngamal elek, nang segera nyusuli nganggo amal apik. Mesti ngamal apik iki iso nglebur ngamal apa? Ya karo aja misale kowe wis kadung ngakei duit uang wedok sing ora mahram 50.000. Kowe sadar duh, demi nuruti nafsu ngakei uang wedok 50.000. Secepat itu juga kena ngekei cah yatim saya kata atau ngekei wong alim atau ngekei nak menawa ngamal melek ditompo pengiran ya kaya ditompo mana nih ditulis ngamal apik yo ditulis anak ngamal apik kan skore kan 10 ngamal elek skore 1 kan cek susuk sama lumayan apa mangane pokoke wa'ati sayyi'atal hasanata tampu kowe nak bar ngamal elek nang nglakoni ngamal apik mesti ngamal apik lu bakal ngubur ngamal elek disebut innal hasanati napa yuthibnas sayyi'at kabeh orang apik mesti ngubur ngamal elek karena kita ndak mungkin ngindari ngamal elek satu-satunya cara wa'ati sayyi'atal hasanata napa tampu iki penting ya karena kita sering salah sering salah kudu di solusi kudu sering ngamal ape namun awa ngamal ape ngelbur ngamal apa eleng-eleng ya wa'at bi isayi atal hasanata tampuha tampuha yang mesti mergodawai kanji nabi pokoknya cara kaedan aku anggir ono syarat ono jawab anggir ono jawab mesti ono syarat syaratnya di lebur ya nak ngamal ape artinya nak ngamal ape mesti ngamal lelek kelep kelebur mergo innal hasanati nabok yudhibnas sayyat dari ganti kerana wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliq lan gawe tata krama sira an-nasa sertane manusa. Kowe nek kumpul wong tata kramamu kudu bi khuluqin lan akhlak tata krama hasane yang bagus. Lan kowe kudu di tata krama ning manusa lan akhlak sing apik. Manane apik niku ya pokoke sing nyelametno sangka barang bahaya itu disebut akhlak sing apik. Ora kok mung ya kuwi to. Guyu-guyu londe guyu-guyu ramah malah aneh-aneh. Ramu kadang-kadang kiai ku salah contoh. Angger ketemu wong senyum. Kadang senyum profesi. Nyaten lho, kula wingi ngaji teng Bojonegoro tak terang lho. Kita ini butuh ilmu fikih karena ilmu fikih itu yang pasti. Meskipun kadang yo cangkem elek kadang. Cangkem elek misale ngaten. Jadi cangkem elek ngaten contoh kadang ora kena mbok nut ilmu fikih tapi secara umum bisa dinut. Kula contohno. Garwane Kanjeng Nabi itu rata-rata cantik. Sing elek iku masyhur namung Saudah tok, nggih. Saking rasane elek sampai masyhur Saudah iku matur ya Rasulullah, saya ini ndak usah dicerai. Pokoknya hak saya tak kasihkan Aisyah. Sementing ampun pegat mugi kula kepengin berstatus istri Anda filjan. Tapi karena dia tahu diri hanya dikasihkan itu. Tapi ya apik tahu diri kuwi. Ya. Garwane Nabi ku ora oleh sopan mbek wong lanang, karena sopan itu kesannya mau. Jadi kadang melane wong ayu digawe pangeran judes iku sudah bagus. Nek ora judes ki kepikiran nanti tok omah, paham kan? Kok malah wong ayu judes, pola ayu wong cangkem elek. Lho menyang kesunatane wong ayu cangkem. Kuwi ora tau ngaji yo. Jadi cara Kanjeng Nabi dilatih, tentu kitab pada istrinya Nabi juga kitab kepada semua mukminah seluruh dunia. Jadi ya nisa an-nabi lastunna ka hatim minan nisa. Ini taqaituna fala takhdu'na bil qawli. Mergo faya tama alladzi fi qalbihi maradu. He bojone Nabi nek duwe takwa tenan, nek jagongan mbek wong lanang nek ketemu fala takhdu'na bil qawli. Nek omongan ojo sing liri, sing sopan, sing menarik. Nah omongan sing kasar-kasar sithik. Mergo nek omong amalus faya tuma alladzi fi qalbihi maradun. Wong sing atine ngeres mesti pikirane sing ora. Saka ana rondo ayo ketemu rohin. Lho Pak Yai kok mboten ati pinarak mriki. Niku nek iman pas-pasan pikirane mesti wah gelem ya kan ngono. Nah iku disebut faya tuma alladzi fi qalbihi maradun. Mesti oleh nafsiri. Faham? Apike yo ngono. Asale pas tak karo Ken, "Nduk, konti, Nduk. Kiai kok tok tak." Tak karo rondo sing tuwek ra kenek. Faham yo, dadi misale ana rondo ayu tak karo Ken. Kiai kok jilala. Tak karo rondo sing elek kenek. Lah akhire Ken gak kepikiran kan. Iku luwe apik kok. Ojo kok malah aku ya ibadah tidak putih monggo binar perkara napa iman pas-pasan ae diantem lho nah iku pintere Quran Quran ya wong wedok sing ayu nek sing elek ora apa-apa ra iku ora oleh fala ta'duna bil qawli mengko mesti fa ya tuma alladzi fi qalbihi lagi marotu. Mergi engko wong sing atine berpenyakit, sing pikirane neres mesti tomah. Tomah itu berkeinginan sing macem. Lah mlane butuh ilmu fikih. Senyum hukumnya gimana? Delok-delok. Kalau positif ya sunat, kalau negatif ya haram. Itu fikih. Jadi aturan mainnya jelas. Pon nggih. Wis 5 kan yo, kurang kira iki. 6 terus khatam yo. Nomor 18 ya. Oh, berkhatam melakukan syukuran. Nomor 18 kan hadis nomor 23. Ini sering kula ulang no jenengan tentang maca tasbih. Anabi Malik Al Haris bin Asim Al Asyari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Utawi sesuci iku syatrul iman, iku bagian separuhnya iman. Salike salat, sholat itu ya apa? Ya sah. Tapi saya sebagian besar gantung posisi Anda suci, pakaian Anda suci, tempat yang kita pakai sholat suci. Jadi tohur itu separuh dari iman. Nah, contohnya mau coba Fatihah fase, oleh ruko tumak nina, oleh sujud tumak nina, semua nggak ada artinya kalau di pakaian kita ada najis atau tempat kita sholat najis. Makanya iman itu penting sekali. Apa? Toharoh itu apa? Suci itu penting sekali. At-tuhur, nama syatrul iman. Walhamdulillah utawi kalimat alhamdulillah iku tamlawi iso ngebayo apa alhamdulillah almizana ing timbangan. Nah alhamdulillah ditampa pangeranmu timbangan sampean kok mau apapun salah kita dosa kita tetap dosa kita dan salah kita ora ngarah ngalahno timbangan sing ning kono ana alhamdulillah. Kono kalimat thayyibah wa subhanallah walhamdulillah. Utai kalimat subhanallah lan alhamdulillah iku tamlaan iki iso ngebak-ngebak ya subhanallah alhamdulillah au tamla utawa iso ngebak ya apa kalimat iki ngebak ima bena samai maing perkara bena samai kang antaraning langit wal ardi. Jadi perasaane malaikat nek ana kiai santri wong Islam maca subhanallah iku antaraning langit bumi ku kebek rahmat. Soal kira roe banyak rata muka safa. Tapi kayak kudu yakin nek subhanallah alhamdulillah tamlaul bisa. Bagian riwayat malah tamla'ani au tamla'u ma bina sama ini apa? Bala. Ada yang sing seneng mau tasbih ini bisa ngebaki langit, ngebaki apa? Saya ini statusnya tasbih tersangka. Aku juga tahlilan. Ini serepot zaman akhir. Sing tahlilan ya pada di ini. Kalimat ngono spesialnya Pak ambek angok. Nyebut duit rambe angok, nyebut spano ambek. Nah, maksud duit, tasbih menarik. Oh, gue jawab doa elek. Marah ini, dosa-dosa ini marah ini. Ya bener, ora dosa gede kok zina, tapi ora di etika. Wa sholat utai sholat unurun ucahaya. Kayak kudu yakin, nah baru kayak sholat gue di nur. Maksudnya ngeten, nak sampean duwe nur, kok Kanjeng Nabi golek iku gampang. Tapi nak ora di nur, golek iku repot. Mereka sombkan alamat wong apik be elek iku sing duwe nur ta ora. Angger duwe nur didakok kanan, sing ora duwe nur didakok kiri. Wong nak wis kanan be kiri terus dipisah pager. Sing ning jero pager otomatis ahlul jannah, sing ning jero pager otomatis ahlun. Nah, eling-eling. Jadi jenggan niku teng masyar tak warai gambarane ngene. Yauma tarol mukminina wal mukminati yas'a nuruhum baina aydihim. Orang-orang mukmin tuh Muhammad, kamu lihat nurnya itu berjalan di depan mereka, kanan kiri mereka. Oke, mohon ngoten. Kemudian nanti setelah yang punya nur kelihatan ditakok kanan, yang enggak punya nur ditakok apa hen kiri, terus langsung grup dipisah. Faduri babenahum bisuril lahu ba. Kemudian setelah identifikasi yang punya nur di kanan, yang enggak punya nur di kiri, langsung dipisah sampai tembok pemisah. Batinuhu fi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil adzab. Otomatis yang dalam tembok jadi desain surga, yang keluar tembok desain neraka. Paham ya? Lah sing nyakang-nyakang kene sing kelip-kelip temangsang ning pager. Nah, iki pagere akrof, salahe kelip-kelip. Jadi malaikate bawur iku ora jelas iki mlebu ndi. Bawure ora karena malaikate iku bawur, mergo pancen ya ora jelas, mergo nure kelip-kelip. Lah kok aja sampe kelip-kelip ngono. Itu kan masyhur dialeke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana engkau berjanji mensyafaati kita sementara kita-kita ini jumlahnya ribuan mungkin jutaan. Bagaimana Anda mengenali kita? Kanjeng Nabi gawe analogi. Andaikan kamu punya unta dan unta Anda ini semuanya berwarna hitam yang ada garisnya putih di apa? Gadok dan garis putih di kaki, garis putih di kaki depan. Lalu kumpul sama unta-unta yang sama sekali enggak ada yang garis apa? putih. Apa kamu tahu mana unta kamu? Ya tahu ya Rasulullah, kan ada alamatnya. Begitulah umat saya. Nanti wajahnya, tangannya, kakinya semuanya bersinar min asaril wudu. Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asaril wudu. Maka kalau kamu wudu yang sempurna biar saya mengenali. Saya kira kayak wudhu nggak mata fakih di dulit alasannya wis sah. Makanya saya bilang fakih kadang orang naik dino, tapi kue kudu darah ini kue sah. Kue wes masuk badir rosia badur sebagian sak rambut tak yo sebagian, tapi proses resikonya kelip. Akhirnya bareng kena sabotase temangsang dengan pagar. Nah pas temangsang pagar terus yunadu nagum alam nagum ma'akum qalu bala walakinakum fatantum anfusakum batarabbastum wartabtum wa gharrakumul amani hatta ja'a amruhu wa gharrakum billahil ghar. Mari ora usah temangsang nggih, satu sing jelas. Nah, kalau sudah yang jelas ini malaikate yo pede. Mergo yo matab yadu wujuh wa taswadu wujuh, sing raine padhang berarti ngana, sing raine poteng ki. Sing kelip-kelip nah, mau sasak bego wae. Nah, ini penting. Makanya kan yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam, karena mujrimin ini peteng. Lah yang orang-orang Padang simahum fi wujuhim min asari wujuh. Dadi manane asari wujuh itu raine padang. Ora kok terus ngethok ireng aku ora ana dalile nek iku kok nak sampean roh. Iso wae sampean luwih pinter timbang aku. Tapi kemungkinannya kecil. Mestine dohire ben. Lah aku sopan yo bodoni kowe ora sopan. Iso wae sampean luwih pinter timbang aku iku sopan, tapi menipu. Ya misale dibuktekno kowe sing mulang kitab malah ora karo-karuan. Jadi si mahum fi wujuhim min athari sujud ku jelas maknane nur ning ora-ora masa. Ora kok bathuk ngethok jelas gak. Meskipun itu tentu bukti baik, mungkin sering sujud. Asal karena sujud. Piye-piye nasib pangeran jelas ya. Kenapa saya memastikan maknanya? Nur ayatnya jelas. Ya umatarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Jadi sumber Muhammad nak ning masa kuwi delok wong mukmin mukminat yas'a nurum, nggih, nure iku ke sangka ngarep, sangka nguru. Sebagian ayat malah jek diredak sekno, nure wis sempurna wae jek muni robbana asmim lana nur. Mane kanjeng Nabi donga umat Allah hanya minum nuran wa ansimali, nuran wa mungkini di nuran wa anama min sur sampean mami fopi nuran wa min tahti. Nuran terakhir Nabi menutup doanya waj'alli nuran. Ya Allah, jadikan nur depanku, belakangku, kanan kiriku, atas bawahku, semuanya jadikan nur. Nabi terakhir menutup doanya waj'alni nuran, bahkan semua fisik saya menjadi. Nah, nanti tentu yang paling padang itu Nabi, kemudian ulama, kemudian orang-orang penghafal Quran. Sing hafal he ora sing kul hutho. Lah engko nek hafal kul hutho ya sesuai. Nek sing 30 juz wayah ya padang. Lah nek wapal paham alim yo mencoro. Nek ora pati paham wis pokoke padang. Ya rodok rabu-rabun sithik. Tapi nek sing paham luwih mencorong, sing paham manfaat luwih mencorong meneh. Tapi nek sing kedonyan burem. Sentek, soalnya kena ya staruna BAD sama orang kalian. Nah, tentu nanti ini mudah memudahkan malaikat. Malaikat seneng karena malaikat ditugasi pangeran. Ya matab jantung wujud, sing padang raine dakok kanan, sing ora padang belas dakok kiri. Tentu malaikat sing kelip-kelip ini mau kemana, kan gak jelas. Nah, itu resiko terus neng pager mah, kesasak nggawe pager, kena. Nah, faduri babainahum bisuril lahu batinuhu fi rahmatu wa dhoiruhu min kibalihin. Ada nanti yang sisi kanan dianggap sisi sisi dalam, sisi kanan itu dalam konteks surga sisi apa dalam dianggap ahli jannah, nanti yang sisi kiri terpental min ahli jannah, dia menjadi ahli neraka. Lah sing nyakang-nyakang temang sang ning pager ya iku terus dadi mau anggere ning pager delok wong ning swarga nikmat-nikmat ya Allah saya jadikan ahli surga. Dan orang menjaluk, wae pangeran diajarno ahli neraka. Dulu wong ning neraka disiksa, pun Gusti mboten mlebu swarga lah, sing penting mboten mlebu neraka. Wae sampe pangeran diadepno swarga, kepengin mlebono swarga, kepengin mlebu delokno nang neraka, pun Gusti mboten napa-napa, penting mboten mlebu. Tapi suwi ya ora pangeran ra mentolo dilebakno. Ya mulane sampean kudu yakin nak salat kita ini nur, bahwa barokah salat kita nanti punya nur. Was salatu nur. Berarti alamati wong salat punya nur, ora urusan mau. Paham ya? Tapi ora usah ngenyek, ora tau sujud ngenyek wong. Iso wae wong sujud terus. Modelnya nak jangan ngenyek semangat, sujudnya ora semangat. Wong kok elek ngono ora oleh biasa wae. Cuma saya pastikan maknanya si mahum fi wujuhim min akhari sujud itu maknanya itu nur ya. Maknanya apa? Nur itu cahaya. Wa sodaka itu te sodaka itu burhaun dan bukti iman. Bukti iman itu belum sodaka. Jadi sodaka itu kan duit boleh ya angel. Sebagai no cahaya atim, bukan no ulama, bukan no masjid. Boleh ya angel, bukan no. Jadi itu belum nganti ngelakoni bukti iman. Maksudnya belum sodaka berarti bukti apa? Iman. Burhan itu bukti. Wasobru te sabar dia on dari pepadan. Nanti duit sabar. Nanti duit rasa sabar peteng nanti. Kudu padat. Saya nak nanti duit. Rano ngutang. Soalnya eleng-eleng sisi positif nanti duit. Nak nanti duit. Rano sengu. Nak nanti duit. Onoro doa yula rak kepikiran. Narang arah film. Soalnya aman. Alhamdulillah. Icinya dia padang. Nak pikiran yang ono. Soalnya orang beruang nanti duit pikiran yang ono. Laki-laki orang ngono. Gusti adil jenengan tembuti. Mun sering duka ora di duwe, sing ora di duka. Oh, malah nyoal pangeran, oh, malah blis-blis dong. Lawal Quran niki peringatan kangge kula jenengan sing seneng Quran. Bapa hafid terus nete mboten angsal, bapa alim Quran terus nete mboten angsal. Mergo wal Quran uti Quran hujjatun, iku hujjah sing nguntungno lakamari sira, awale kalto barang sing mlarati ning di Quran iso wae nyafaati kowe nguntungno kowe tapi iso wae madharat kanggo niku mun hasil barang terhormat ya. Sampeyan saiki tak bedheki. Wong gawa dhuwit 100 juta mara Jakarta. Seneng moga lunga Jakarta sangu akeh. Berarti menyenangkan manfaat mergo sangu akeh. Tapi maknane apa? Kalau kamu bisa menjaga uang itu dalam kondisi aman, kondisi uang tadi aman. Sehingga kue sak lungo sangu akeh menjadi maslahat. Tapi aw aleka gara-gara kue gue duwe akeh garong minat copet minat. Kodo kue nak gue Quran, kue setan yo semangat gue dogu. Ya akhirnya kue reso jogo Quran. Nara reso jogo Quran, Quran jadi musibah kan gue kue. Lain wal Quran, hujatun nakah aw aleka. Aleka mana nih makdor? Karena kita punya barang terhormat, kemudian jadi incaran setan, incaran kedzaliman. Kadang kita terperosok. Gitu, misalnya wong pacaran kan yo dosa tapi ono pantesin. Misalnya hafid pacaran ya lucu. Wong adol mobil untuk duit kan wajar. Adol tanah untuk duit wajar. Lha wong kok adol agama. Kan yo ora wajar. Agama kok di adol. Iku alaika nek wong adol Quran iku mandor. Lha kalau suwon sing beto Quran yo mergawe wis koyo kula lah ya mergawe. Soal pangeran kadang ngerasa nolong salam template terus tentang PC maan tiga itu ditompo tapi itu jadi identitas anda aja jadi identitas yes biasa itu rahmatnya pengirat tak cara badulah yang tengah ada di bapak kulo nurian ngaji dengan badulah haji nur kuiku sing sergap bapak kulo asmane nur salim nur kuiku sing sergap nanti Quran jadi kok nak diundang si maan itu halal lah terus putih kok jadi halal ya anggapnya biasanya deres yang pondol asyiknya deres yang mewah. Lah nek ora tau deres dari pangeran kan ngene. Lho ora tau deres bareng ana undangan kok deres. Dari bapak kok. Tak kenangan masuk akal. Lah tapi nek ki biasa deres terus diundang wong. Misalnya aku biasa deres, suatu saat diundang Ruhin. Kan dari pangeran kan hak ngene deres ning omah, saiki deres omahe. Oke. Lah tapi nek aku ora tau deres bareng diundang Ruhin salam tempel 1 juta deres. Lho, nek dibayari gelem deres, nek ora. Ora deres. Rasa tersinggung gue biasa wae. Senengane kok tersinggung kok cawe itu, biasa wae. Lho iki ilmu. Mulane koyo kula nerangno ngaji tenanan. Mergo aku nek ora tenanan, kok suatu saat aku diundang wong sing sugih. Bareng disalami 10 juta tenanan, kok pangeran ngene. Lho bae piye? Nek ngaji ora ono sing nyangoni, montak ngantuk bareng dikasih 10 juta. Semangat. Mulane aku semangat terus. Dadi aku takoki pangeran, lho kula pas ora ono sing nyangoni nggih semangat Gusti. Aman apa? Ngono kok tak pikir. Wah ini kalau ngaji takok no santri kalau teng naruan teng sarang, oh gus anak mulang tuh anak. Mereka aku krosos suatu saat aku yo no sing nyangon. Jadi anak pas disangoni kan, bah sangoni orang ngaji dia yo sangoni, bang. Yo kafe-kafe tak warai yo. Kena kepen si makam halal atau iba. Gue sering. Senin yang ngomah deres, Selasa yang ngomah deres. Suatu saat terbukti utang uang salami 1 juta. Biasanya yo deres. Cuma saya gini ngomain. Wow, cari batu lagi. Tapi kok tangan-tangan penak. Itu kandang nih korangan. Mustafa itu kadang kuar itu kadang gula. Lari pulang-pulang tenan. Dulu pulang gak balik. Teng Bojonegoro, teng Jakarta, tiang kultus pulau gak ada. Tapi pulau kan ngaji gitu, mau ngerti nih. Jadi order, ada order gak ngerti nih. Dijo sampai kita di status semangat, nggak mesti nyangonin rokok. Karena Al Quran, ubud jatun naka, au. Dalam bahasa Arab kalau la itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Arab gini, nak wari bahasa Arab. Li dainun, saya punya utang. Mana nih saya ngutangkan uang ke orang lain. Bahasa Arab li dainun apa? Kalau kamu yang punya utangmu alaiya dain. Paham ya? Ya kalau kamu uangnya di orang lain bahasa Arab apa? Li dain. Kalau kamu yang punya utang alaiya dain. Makanya Quran simpel. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Berarti laha makasabat dia punya perilaku positif yang menguntungkan karena laha. Wa alaiha maktasabat dia punya perilaku buruk yang merugikan. Paham ya? Karena ala. Makanya di sini Al-Qur'an hujjatun naka, berarti Qur'an kadang menjadi hujjah mensyafaati yang menguntungkan Anda laka ya. Aw alaika yang merugikan Anda. Oh. Ah, tua-tua sinau nahku Mas. Wis tampa mateng ini ya Kang, serasa kulaan no. Mohon gratis wis. Gratis Kang. Kulo yo wedi hisab mangsa. Lah nek kulo hisabe jeneng kulo yakin hisab kulo murah. Majine tenanan fasilitas rapat ento akeh wae murah. Aja koyo wong-wong sing biasa ceramah guys, elmune pas-pasan kok ya akeh wae. Kulo rambayangno visape piye usuk. Tapi kono wani tani diri-diri. Kono wani napa? Yo ben iso wae bener. Kan saged mawon dene duwe akeh sedekah wae saged mawon. Husnudzon ku wajib. Husnudzon ha. Iku kulo nate wani mubalek terkenal duwe wae. Kurang duit kalau kata, tapi manfaat. Lo gak ada yayasan yang tinggi atau ini. Ya apa? Muka-muka ngono tenan. Dungan no, lo kok jadi dungan no mas aku wes. Wuyuat. Kulur nasi tes kabar yang menuso ya duitku isu-isuan sopo kulur nasi. Mana ni isu-isuan beraktivitas. Orang kudu waktu isu. Fabayun mongko sebagian sing ngedol nafsahu ing awak. Fabayun sausi isu-isuan aktivitasu mongko ngedol awak. Setiap manusia bangun pagi itu dia hakikatnya menjajakan dirinya sendiri, dijual. Famuktikuha mongko utawi nafsu niku kadang dimerdekakno. Au mubya utawa kadang dirusak. Manane famuktikuha mongko utawi nafsu iku merdekakno nafsune dhewe, au mubya iku utawa ngrusak nafsune dhewe. Setiap orang bangun tidur punya aktivitas, pilihannya adalah dia menjajakan dirinya sendiri. Mungkin didagangkan menuju surga atau didagangkan menuju neraka. Karena dalam hidup ini kan maknanya jual beli. Maknanya ngeten kula terangno. Ini kan pun hadis ke-6. Mun baris dilengkapi. Sampe tak bedhei, misalnya bahak tangi turu, ruhin tangi turu. Terus saya bangun tidur lalu saya rentenir, saya zina, saya nyopet. Sekarang sampe tak bedhei, diri kita ini apa namanya? Fasilitas napa? Mabik. Mabik itu sesuatu yang bisa diganti. Jual beli itu artinya kan ada saman, ada harga, ada yang dihargai. Jadi semangat jual beli itu kan penukaran, apa? Kamu punya uang 1 juta ditukar dengan sepeda motor. Yang namanya jual beli berarti apa? Penukaran. Nah, diri kita ini suci. Suci lalu kita tukar dengan kita makan uang rentenir, makan uang riba. Berarti kita menjual kesucian kita dengan uang haram. Nah, itu disebut ula ikal lati nastarawud dolala tabil hudamsi fama robihat tijarot. Nah, sebaliknya kalau diri kita suci, diri kita ini suci, kemudian masuk ke masjid tempat yang suci, kita sujud. Diri kita suci, kemudian mengajarkan tasbih yang suci. Diri kita suci, kemudian makan halal, barang yang halal suci. Berarti kita memerdekakan diri kita menjadi ahlul jannah. Tapi kalau kita ganti dengan sesuatu yang buruk, kita mensengsarakan diri kita menjadi ahlul. Nah, maka manusia pasti menjual dirinya, kemungkinannya famo tikuha aumu bikuha. Mungkin dia membebaskan dirinya menjadi ahli jannah atau merusak dirinya. Nah, Pangeran istilahkan ini semua perdagangan karena hakikatnya ada penukaran, ada apa? Makanya sebagian ayat disebut hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Rupanya apa? Tu'minuna apa? Billah. Apa kamu perlu saya tunjukkan perdagangan yang menguntungkan kamu, yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka? Yaitu iman kepada Allah. Nah itu juga Allah istilahkan dagang. Makanya kayak lonte istilahnya mendagangkan diri. Kalau nak kiai adalah gomo namanya menjual, menjual agar. Karena semangat menjual itu apa tuh? Tukar menu. Kalau sampean ngaji ngeten niki, mun bener nih. Diri Anda suci karena manusia itu fitrahnya suci. Kemudian Anda ke tempat yang suci yaitu tempat ngaji. Kemudian dilatih tasbih oleh saya, itu ya suci lagi. Problemnya nanti kumat lagi. Lah kok ora roh iku, nah itu ora roh. Muga-muga ora kumat to. Oh. Oh, amin. Kudu saiki kok jek amin. Ya amin nak durung lagi jek ndongakno. Mohon sakniki hadis terakhir khatam nih kan halaman 31 ini. Mohon jasanya wah khatam. Wis tuwa iso khataman kondang. Biasane khataman nak santri sarang lir boyo pondok-pondok sing isih aktif. Iki tuwa-tuwa. Oh keren wah. Nah takut, lah kok khatam? Oh, kok nyatanya diwocong ngarep nanti guri. Corong Jawa ngaji tutup kendang, ngarepnya tutup. Kayak bedek gitu, ngarepnya tutup. Itu nabuk isi kafe malah ramuni. Jadi ini ngaji kelas bedek, no? Pasang ngarep, pasang guri, itu malah bedek yang muni. Nah dibeki. Jadi ini ada ilmu ini. Yo pangeran ge ngoten, butuhe pangeran wong lahir fitrah terus rodok bulat sithik-sithik. Engko kok Husnul Khotimah swarga, engko ngarep apik. Ngono style ilmune wis sangat. Wes dadi ki aku wis penak pokoke. Diware penak ora gelem yo. Ayo kan lahir kulo maulidin yo ladu alam fitrah. Lahir suci. Paham ngene yo, engko ape mati suci meneh. Ning tengah-tengah yo mbok. Nyembulat mesti. Al hadis sani wal arbaun. Hadis ke 42. Berarti hadis ke 7, paham ya? Kan ini hadis ke 7. Nah, cara niki hadis 42. Kita ngajinya tadi hadis ke berapa? Ke 7. Mumpun ngandel kula, kula nanti mau teng sarai Ihya kitab kita. Kula niku gadah lemari teng kantor kula, tempat belajar nggih pitu. Kadang kula niku nyimpen dhuwit niku nggih 700.000, kadang nggih 7 juta. Anak kula Tasfiha Hasan sering kula latih. Guling-gilingan, nak engkau pitu itu orang siri yang ngerasane apa. Meskipun kita orang kudu faham, pokoknya guling-gilingan, ya apa? Guling-gilingan. Iku dah boleh kita pitha. Guling-gilingan. Piye-piye, sama tak kita bedai. Fatihah itu ayatnya pinter. Pitu. Allah mislano langit, ya sapa? Sama apa? Tawah, ya muteri? Pitu. Sa'i, ya apa? Pitu. Jadi beberapa hal, misalnya sujud. Istilah Nabi Umir itu an asyuda ala sab'ati agumin kita kan sujud yang libat no anggota itu batuk tangan loro dengkul loro gelamaan Nabi istilahkan juga melibatkan 7 anggota Umir tu anas juga ala sapati agumin al jabha wal yaden warubaten balqot guling-guling bukan kita terus iman kaya kelene angka 7 ndak kita ini ndak orang kelene ya tapi guling-guling ternyata angka 7 itu sering dipilih apa sehingga ya kita kadang-kadang ini wiling-wilingan mau kayak niki kalau ngaji milih 7 hadis. Kadang kalau niku ada beberapa barang pilihan saya misalnya lemari kita kadang-kadang ya saya ingin saja ini 7. Ya mboten kula tambahi. Mane yen bapak ngijazi kula 7 ayat. Kadang-kadang kiai-kiai alim ada di wiridan 7 napa? Ayat. Dimulai misalnya wa ila hukum ayat kursi itu syahidah istilahnya napa? Wiridan 7 napa? Jadi kalau pengen ini guling-gilingan ya bahwa sampean punya guru yang punya sanad, punya tradisi. Meskipun kita ada iman ya enggak lah. Menurut iman bujo yo kudu pitu no. Papat maksimal gitu. Wow, ngocok terus kabeh terus pitu. Lah sesuk ke salat zuhur 7 rakaat yo kasep. Napa? Tapi memang angka 7 itu angka enggak pernah ditinggalkan Tuhan. Ngendika Imam Ghazali. Misalnya sholat itu kan 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jumlahnya 17. Pinten? Rokaatnya berapa? 17. Orang supaya istighfar diterima Allah minimal 70 kali. Istilahnya Allah intastaghfir lahum sab'in. Nama sab'in berapa? 7. Allah bikin contoh misalnya kama fali habbatin ambatat sab'asana bil yad. Lipatannya juga gitu 700 ya 17 7. Pokoknya angka 7. Misalnya sholat itu kan enggak ada yang rokaatnya 7. Subuh 2, zuhur 4. Tapi dikumpulkan nanti jadinya berapa? 17 rokaat. Nanti nuzulul Quran tanggal berapa? 17. Makanya ulama itu tahu betul iling-ilingan ya. Tapi tentu enggak ya, kita imani sing koyo dukun mboten. Iki iling-ilingan. Bahwa angka 7 itu angka yang sering dipilih Allah. Wong ngadul kula. Kula mboten klenik mboten. Tapi ngerti silsilah keilmuan ngerti. Itu dari guru-guru kita dari ya pokoknya ngiling-ngiling. Paham ya? Terus ini hadis ketujuh. Wah ngiling-ngiling kan? Angka tujuh. An-anasin kuala samiktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Kanjeng Nabi nanti ngendikan nyeritakno dawe Allah. Disebut hadis kudsi. Disebut hadis kudsi. Ini ku dawe Allah. Tapi buat tentang Al-Quran. Tapi diceritakno lagi di luar Al-Quran. Di luar apa? Al-Quran. Jadi dawe Allah tapi diceritakno Nabi tapi tidak termasuk teks Al-Qur'an disebut hadis napa qudsi. Qudsi maknane suci. Kala dawuh sapa apa taala. Apa ngendikan ngeten ya bani Adam. Ya bani Adam. Innaka satemne sira kuma da'auta. Selagine jek donga sira ning. Terus aku asal jek gelem donga. Waraja talang gelem arep-arep sira ning ingsun. Asal ke gelem donga, gelem arep-arep rahmatku. Wa fardhu mongko mesti nyepuro ingsun nak maring sira. Alama ing atase apa wae kana kang ana apa mami kasange sira wala ubari lan ora peduli ingsun. Kowe anger ijek gelem dungane ngaku arep-arep rahmatku tak sepuro salahmu wis aku ora urusan wala ubali. Meskipun tanggamu muni ora pantes disepuro. Wong beduwak ngono ora pantes disepuro tapi dhewe pangeran asal kowe ijek gelem donga, gelem rojak tak sepuro. Alama kana mingka wala ubali. Aku ora peduli. Lagi dari kiai sing pede, wong nakal lah asal arep arep pangeran aja mungkin di sepuro kita dari kiai no mas nangis aneh-aneh. Pede lah, no? Pede. Tapi pede kita mergo yakin jembari rahmate Allah ora krono takabur, ora krono arogan, ora krono sombong. Tapi mergo yakin rahmate Allah. Sekolah mas ini tanggung jawab lo gak berat. Kulo nunggu ya lala kiai di santri di umat. Kadang-kadang kulo suami kiai-kiai jangan nunggu gak berat kesini ini. Ah, sing ngurusi dunia pangeran berat banget barno kudu kabeh entuk rahmate pangeran. Yamna Adama he bani Adam. Lau balagot umpama tok apa dunu buka dosa sira. Tok anane sama ing dhuwure langit. Umpama dosamu tok langit saking iki. Dosane rokin rung-rung nanti tok musala mon dereng. Sumastaghfarta mongko nuli njaluk sepura sira ni ingsun. Ghafartulah tetep tak sepura. Wis adu sama kelas asal gelem sifat tak sepura. Yafna Adam inna kasatune sira law ataitani lamun nekani sira ning sin dikura bil ardi kelawan akiye takerane bumi kota ya hale salah kowe nggawa dosa sak takeran gunung takeran wae pokoke dosa dosa tok sumalaki tani mongko nuli ketemu sira ning sin ratus riku bisaia ora musyrik ning aku la ate buka yekti nekani ingsun kae sira dikura biya kelan bedhe bumi makhrotan apane penyepuran. Ini bukan berarti terus kita nakal di boten iki betapa rahmate Allah. Asal kita gelem istighfar, gelem arep-arep insyaallah disepuro napa? Pangeran. Terus iki anggap bae sawalan kula teng jenengan. Kula wingi sawalan teng Bojonegoro nggih ngaji. Kasamane sawan kula yo repot ganggu kula. Misalnya yo ngakal yo niat mlaku-mlaku tak jelas. Kok repot. Soalnya ketemu yo benda napa? Ngaji, wong ngaji wis penak. Kita terus niki hadis ketujuh, wae kula suwun wiling-wilingan. Apa damel tawaf niku tujuh, ya damel swarga nggih lapis tujuh. Sering semuanya itu kita ora roh hikmahe piye tapi yakin bahwa itu sirri sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Rawahu bin Wathoi hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Tirmidzi hadisun hadza hadisun hasanun sahih. Alhamdulillah min al-izzah wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar-ridha wa mablagh ar- Alhamdulillahil azizil mutaqin. Mablaghur ridha sinatal arsy. Alhamdulillahil azizil mutaqin. Mablaghur ridha sinatal arsy. Alhamdulillahil azizil mutaqin. Wa mablaghur ridha sinatal arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna ya Allah min al-'aminin wal faizin. As'aluka bi annaka alhamdulillah ya ilaha illa anta. Ya bati as-samawati wa ya hayyu ya qayyum. Antar subhana ya Allah salah hati kita Muhammad. Anda tiga tasbihu kawa tahbihu kata wajana ya Allah minal musabbihina wal hamidina wa syaitu Allah masalli alal kasih Muhammad wa nadi maja'ana illa li ta'adim minha ya Allah tasbihu kawa tahbihu kata wajana ya Allah mimman ya Allah musabbihu wa ya Allah wa mimman yardu'anka ya Allah wa yahya ankayinatin minka ya Allah hatta naku ibadah ibadan syakirin alaka, ibadan hamidin alaka, ibadan ya wajahidin alaka, ilahi kalimatika ya Allah. Faqimna ya Allah bisyurutika bisyurutil haqqi ya Allah. Waj'al himmatana fi hadhihi dar'i ilaha kalimatika ya Allah. Waj'al himmatana ya Allah fi hadhihi dar'i ilaha kalimatika. Hatta nakuna min ahli ridwa wa jannah. Allahumma ya Allah, kana la tu'akhidna ila sina wa khana wa khana wa علينا الشرك ما قبل قبل الذين منهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم Mm-hmm.